sing atuh panggone nggo kowe, sing atuh tunungi rungokno laguku iki, nggo tombo kangen aku lan kowe, rungokno laguku iki, nggo lipur ati lebih sah suwe. Jenengmu tansah tak bisike, jenengmu kerep tak ucapke, sajroning impen-impenku rino lan wengi, kowe cah ayu aku duwemu, sok kapan wae aku duwemu. Aku ra bakal citra janji, tresnaku tresna suci. Aku ra bakal menjani percaya kapan wae.